Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya kepada kita agar kita bersemangat dalam bertahun dalam menjaga ataupun ronda di lingkungan pondok. Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Masya Allah. Bertahun dengan bergiliran ronda itu sudah termasuk ta'awun alal birri wa taqwa. Termasuk ta'awun dalam kebaikan. Apalagi yang dijaga adalah lingkungan pondok pesantren. Yang dijaga adalah lingkungan ahlus sunnah. Orang-orang baik, orang-orang saleh. Maka tentunya akan mendapatkan pahala di atas pahala. Apa maknanya? Pahala ta'awun dalam penjagaan tadi sudah tinggi, sudah besar. Ditambah engkau memberikan keamanan pada mereka-mereka yang talabul ilmi. Pada mereka-mereka yang sedang mencari ilmu. Dengan kata lain, engkau ikut mendukung para pencari ilmu untuk mencari ilmu. Maka ini poin yang tidak ada kalau engkau menjaga di lingkungan lain. Walaupun tetap mendapatkan pahala, tetapi kelebihan tersebut tidak ada pada tempat lain. Tetapi di sini, atau di lingkungan pondok-pondok pesantren, ahlu sunnah, maka dia mendapatkan pahala lebih. Karena dia menjaga ahlu sunnah dan menjaga orang-orang yang sedang mencari ilmu. Agar mereka tenang, tenteram dalam mencari ilmu dalam keadaan aman. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan itu mudah-mudahan termasuk ribat. Ribat itu berjaga-jaga di dalam jihad fisabilillah. Ribat berjaga-jaga di antara keutamaannya adalah mata yang begadang di malam hari. Berjaga-jaga menjaga kaum muslimin, maka dia mata tersebut enggak akan disentuh api neraka. Ini khairun na'uzubillah keutamaan yang sangat besar dari keutamaan ribat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada kita dan kalian semua dalam upaya-upaya beramal dan bertawun dalam tawun yang syar'i. Amin. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz ingin bertanya, apakah hadis tentang sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkan Konstantinopel? Silsilah Al-Do'ifah nomor 878 itu benar do'if? Dalam silsilah Al-Hadis Do'ifah nomor 878 disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwa itu do'if. Kemudian ditanyakan kepada saya, apakah benar itu do'if? Ya. Maka ini, nasallahu salamul afiyah, membandingkan saya dengan Syekh Al-Albani. Kalau sudah ada keputusan beliau, siapa saya? Jangan tanyakan pada saya atau Fulan dan Alan. Kalau para ulama sudah menyatakan hadis itu dhaif. Kecuali kalau ada ahli hadis yang lain, ulama yang lain, yang kemudian berpendapat dengan pendapat lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka jawabannya saya tidak tahu. Atau saya tidak lebih tahu dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, yang semoga selalu istiqomah di atas al-haq, izin bertanya. Ada hadis tentang larangan mencabut uban, karena nanti di hari kiamat akan bercahaya. Dan boleh menyemirnya dengan warna selain hitam. Pertanyaannya, satu, lebih baik mana rambut yang beruban itu dibiarkan atau disemir dengan selain warna hitam? Dan kemudian yang kedua, apakah uban yang disemir itu nanti di hari kiamat juga akan bisa bercahaya? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, larangan mencabut uban sangat jelas. Bahkan disebutkan keutamaannya bahwa itu adalah cahaya. Maka tidak boleh kita mencabut uban karena itu adalah cahaya. Tetapi disebutkan boleh mewarnainya dengan henna. Henna itu daun pacar ya. Bahkan kalau pertanyaan di sini apakah lebih baik dibiarkan atau disemir selain warna hitam? Yang lebih afdal sesungguhnya disemir. Tetapi semir itu, semir henna itu warnanya beda-beda dari mulai coklat gelap kemudian semakin terang, semakin terang, semakin terang sampai ke merah-merahan. Sampai kemudian ke kuning-kuningan. Semakin kuning, semakin kuning. Rasulullah SAW ketika melihat yang lebih terang, beliau menyatakan, hadza khairun min hadza. Ini lebih bagus dari yang itu. Maksudnya, lebih bagus adalah yang lebih terang. Tapi lebih bagus dari yang itu. Ternyata ada yang lebih terang lagi. Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini lebih baik daripada yang itu. Daripada yang tadi disebut lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka berarti semakin terang, warnanya semakin bagus. Jangan justru memilih hina yang paling gelap, supaya kelihatan seakan-akan hitam. Jangan. Itu adalah cahaya, biarkan. Kalau ditanya, mana yang lebih baik berarti? Kalau semirnya adalah hina yang terang, maka itu lebih afdal. Karena disuruh oleh Nabi SAW. Warnailah. Sampai dikatakan dengan kalimat ini lebih baik daripada yang itu. Ikhwanuddin a'azakumullah. Apakah nanti akan bercahaya juga yang disemir tadi? Kalau Rasulullah SAW yang menyuruh, bahkan mengatakan ini bagus, ini lebih baik, maka tentunya menunjukkan kalau itu tidak bertentangan dengan masalah cahaya nanti. Yaumul qiyamah. Yang akan menyebabkan hilangnya cahaya tadi ketika disemirnya dengan semir yang dilarang, yaitu semir hitam, atau dengan warna yang dilarang, yaitu warna hitam. Maka itu bertentangan dengan perintah Nabi SAW untuk jangan menyemir rambut dengan warna hitam. Itu yang dikhawatirkan akan menghilangkan cahaya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan Ustaz izin bertanya, apakah hanya tugas seorang istri dalam kegiatan belajar anak seperti murojaah, menasmi, membantu menghafalkan surat-surat, mengajari sholat, dan lain-lain? Dan bagaimana sikap istri jika karena suami fokus kerja saja sehingga istri mengurus penuh pekerjaan rumah dan anak-anaknya? Nah, kewajiban suami dan istri atau kewajiban bapak dan ibu sekaligus. Bahkan yang bertanggung jawab penuh di hadapan Allah adalah para suami. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga istrimu dan keluargamu dari api neraka. Disebutkan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti yang bertanggung jawab menjaga keluarganya dari api neraka adalah para pemimpin rumah tangga, para bapaknya. Maka mereka bertanggung jawab untuk menjaga mereka dari api neraka dengan mengajarkan pada mereka ilmu agama, dengan mengajarkan pada mereka sunnah. Barakallahu fikum. Itu satu. Dari sisi kedua, kalau seorang bapak biasanya sibuk di luar dengan urusan pekerjaannya, maka yang lebih banyak di rumah biasanya adalah istrinya. Atau ibu si anak-anak tadi. Maka ibunya lah yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Sementara suaminya tidak ada. Atau sementara suaminya sibuk. Oleh karena itulah beberapa penyair menyatakan, Al-ummu madrasatun. Idza a'dattaha a'datta jilan tibal a'raq. Al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau engkau persiapkan para ibu, maksudnya mencari istri yang salehah dan muta'allimah, yang berilmu dan baik, maka niscaya engkau mempersiapkan generasi yang baik pula. Artinya kalau seorang mempersiapkan istri yang baik untuk mendidik anak-anaknya, maka berarti dia mempersiapkan satu generasi yang baik pula. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta jilan thayyibal a'raq. Sehingga hendaklah ta'awun kerjasama antara suami dengan istri dalam didik anak. Apalagi di masa pandemi ini lebih sibuk. Harus mengajarkan pada mereka, mentahfidz mereka, mentahsin mereka, membimbing mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Ila akhirnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan ta'awun antara bapak dan ibu mendidik anak-anaknya, anak-anaknya akan tumbuh menjadi seorang yang alim, saleh, taqi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu tasliman katsiran. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya, hukum jual beli perhiasan mutiara air tawar bagaimana? Halalan thayyibah. Tidak mengapa. Tidak ada larangan untuk jual beli mutiara air tawar. Kemudian pertanyaan terakhir, Apakah itu termasuk emas atau perak yang harus dari tangan ke tangan transaksinya? Mungkin ini jual beli ya sudah. Iya, setahu saya tidak. Karena masalah yadan biyadin dari tangan ke tangan itu pada amwal ribawiyah. Pada harta yang berkait dengan riba. Seperti emas dan perak. Wallahu ta'ala alam, apakah bisa dikiaskan dengan perhiasan-perhiasan lainnya? Ini yang saya lihat, wallahu ta'ala alam bisawab, bahwasanya yang rajih bahwa masalah ribawiyah pada benda-benda atau pada harta-harta khusus saja yang disebut. Di antaranya emas dan perak. Maka walaupun ada yang lebih berharga dari itu, tetapi karena itu bukan emas, bukan perak, maka tidak ada syarat yadan biyadin. Seperti misalnya kendaraan yang mewah, tidak harus yadan biyadin. Demikian pula ada satu benda yang sangat berharga, lebih dari emas hartanya, tidak harus yadan biyadin. Barakallahu fikum. Kecuali emas dan perak. Wallahu ta'ala alam bisawab.